diriku rasa gelisah terbayang dosa usia bertambah umur makin tua rambut sudah berubah badan makin lemah aku menyadari esok atau nanti aku menghadapi langit. Bila ku ingat om akan diriku rasa gelisah terbayang dosa usia bertambah umur makin tua rambut sudah berubah badan makin lemah ku menyadari esok atau nanti aku pasti kembali menghadapi lagi. Pedihnya azabmu di hati.